Harum parfummu masih menempel di tubuhku. Tawa kecilmu masih terngiang di telingaku. Lirikan liarmu, song kissesmu, so damn good. Hari-hariku hanya tersenyum bila mengingatmu. Seperti sudah gila, seperti ababil yang dimabuk asmara. Make me feel so high, so drunk and paralyzed. Tahukah kamu hari ini aku memikirkanmu? Pertanyaanku, apakah kamu juga memikirkanku? Tahukah kamu hari ini aku memikirkanmu? Pertanyaanku, apakah kamu juga memikirkanku? Ingin ku istirahatkan pikiran ini, tapi ku tak mampu. Ku tak mampu. Harum parfummu masih menempel di tubuhku. Tawa kecilmu masih terngiang di telingaku. Lirikan liarmu, sound kissesmu, so damn good. Make me feel so high, so drunk and paralyzed. Drowned and paralyzed. Tahukah kamu hari ini aku memikirkanmu? Pertanyaanku, apakah kamu juga memikirkanku? Tahukah kamu hari ini aku memikirkanmu? Pertanyaanku, apakah kamu juga memikirkanku? Ingin ku istirahatkan pikiran ini, tapi ku tak mampu. Tahukah kamu?